Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita telah baca dua pendapat yang ada terkait dengan rutbah al-mudhaf. Apakah bi martabah al-mudhaf ilaih atau anzal minhu? Apakah mudhaf tingkatannya, derajatnya sama dengan mudhaf ilaih atau lebih rendah darinya? Maratib isim alam, tentunya setelah nama-nama Allah yang mukhtasah lahu, dhamir, kemudian isim alam, kemudian isim mubham yakni mausul dan isyarah, kemudian muhalla bial, ya, kemudian setelah ini adalah yang mudhaf kepada keempatnya. Tapi yang mudhaf kepada keempatnya ini yang sudah kita bahas. Apa kedudukannya? Wassahihu anna kulla mudhafin fa innahu yanzilu an martabati al-mudhaf ilaih. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau cenderung berpegang dengan pendapat pertama, bahwasanya mudhaf itu tingkatannya lebih rendah daripada mudhaf ilaih. Gulamuhu, dia mudhaf kepada domir, maka gulam derajatnya lebih rendah daripada domir. Gulamu Zaidin, gulam mudhaf ke isim alam, maka dia derajatnya gulam lebih rendah daripada isim alam. Gulamu hadha, ya, gulam lebih rendah dari hadha, dari isim isyarah, dan seterusnya. Itu kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini yang beliau kuatkan. Adapun kebanyakan para ulama berpendapat sebagaimana dikatakan kedudukannya sama dengan mudhaf ilaih. Kedudukannya sama dengan mudhaf ilaih kecuali yang mudhaf kepada dhamir. Karena yang mudhaf ke dhamir itu firut batil alam. Firut batil alam. Kenapa sebabnya? Agar ketika dia menjadi tabi' tidak lebih tinggi daripada derajat matbu'nya. Kenapa? Agar kalau dia menjadi tabi' tidak menjadi lebih tinggi derajat daripada matbu'nya. Nah, ja'a Zaidun akhuka. Ya, akhuka badal tabi' dan dia itu adalah mudhaf ke dhamir. Kalau seandainya dikatakan yang mudhaf ke dhamir derajatnya sama dengan dhamir, niscaya tabi' lebih tinggi daripada matbu', karena dhamir lebih tinggi daripada isim alam. Itu aja alasan para Nah, sebagian ahli nahwu yang menyatakan dhamir, saya ulangi, mudhaf itu sama kedudukan dengan mudhaf ilaih kecuali yang mudhaf ke dhamir. Maka kedudukannya kedudukan isim alam. Namun kalau ikut dengan pendapat beliau rahimahullah di sini lebih mudah. Kata beliau yang sahih, semua mudhaf itu lebih rendah daripada mutafilih tingkatannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif Ibnu Jurrum, wa nakiratu kulus min sya'in bi jinsihi la yantahi bihi wahidun duna ahar. Misal rajulun limata li'annahu sya'in yashmulu kulla rajulin. Nakirah adalah semua isim yang menyebar kepada semua jenisnya. La yantahi atau la yakhtassu bihi wahidun duna ahar. Tidak khusus sana hanya untuk satu individu daripada individu lain dari jenisnya, tapi berlaku untuk semua jenis. Seperti rajulun. Rajulun itu nakirah. Kenapa? Li'annahu yashmulu sya'un yashmulu kulla rajulin. Karena menyebar umum untuk semua laki-laki. Ala sabilil badal. Ala sabilil badal. Iya. Mencakup semua laki-laki ala sabilil badal. Yani kalau ada 100 laki-laki, maka masing-masingnya bisa dikatakan semua laki-laki dewasa itu yang satu rajul, yang satu juga rajul, yang satu juga rajulun, rajulun, masing-masing bisa dikatakan rajulun. Yang penting laki-laki dan telah dewasa. Syamsun sya'un. Jawabannya la. Apakah syamsun itu sya'un, menyebar berlaku untuk semua? Jawabnya tidak. Kenapa? Li'annahu ma fil wujudi illa wahidah. Karena tidak ada di alam ini kecuali satu. Satu matahari. Lakin law furidha annaha mi'atu syamsin fahuwa sya'un. Tapi kalau dianggap, furidha dianggap, dimisalkan, dianggap. Kalau dianggap dimisalkan ada 100 matahari, maka ketika dikatakan syamsun itu berlaku untuk 100-100-nya. Tapi sekali lagi ala sabilil badal. Setiap satu dari 100 tadi bisa dikatakan syamsun, apa nama syamsun. Yang satu syamsun, yang kedua syamsun dan seterusnya ala sabilil badal. Baitun juga syai'un, berlaku untuk semua bangunan yang biasa tetap menjadi tempat tinggal, yang bentuknya jelas khusus baitun. Semua rumah tinggal bisa dikatakan baitun. Masjidun juga sama, semua tempat ibadah yang dibangun untuk ibadah yang ma'ruf, semua dikatakan masjidun, syai'un. Dirhamun juga sama, syai'un. Dinarun juga syai'un, kata-kata. Fakullu ismin sya'in fi jinsihi, semua isim yang berlaku umum menyebar pada jenisnya. La yadullu ala ma'yanin, tidak menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Fahuwa nakiratun, maka itu adalah nakirah. Walihada tajidu al-ma'arif dalatan ala sya'in ma'yanin. Oleh karena itu, kalau isim-isim ma'rifah, kamu dapati dia menunjukkan kepada satu tertentu. Karena kita tidak menunjukkan satu tertentu. Jadi kalau ma'rifah, itu menunjukkan kepada satu tertentu. Contohnya apa? Hadza. Ketika kamu bilang, hadza, hadza kitabun, hadza qalamun. Ini dalun ada syai'in mu'ayyanin bil isyarah, menunjukkan sesuatu tertentu dengan isyarat yang disebut. Ini kitab, berarti kitab yang disebut tertentu. Demikian juga alladzi qama, yang berdiri. Dengan si mausul alladzi, dalun al-mu'ayyan. Iya, menunjukkan tertentu bisilah dengan silatul mausul yang ada padanya. Alladzi qama wa huwa alladzi qama. Silahnya adalah qama. Dengan ada silah mu'ayyan yang dimaksud adalah orang yang berdiri. Berdiri. Zaidun mu'ayyan wisas. Zaidun isim alam juga mu'ayyan. Ya, karena untuk orang tertentu yang dinamai dengan Zaid. Huwa, dia juga mu'ayyan bil dhamir. Ketika dikatakan huwa, jelas kembalinya kepada siapa, karena dia mu'ayyan dengan dhamir. Lakin an-nakiratu syai'atun. Adapun nakirah syai'un, berlaku umum, tidak tertentu. Babun, semua pintu dikatakan bab. Masjidun, suqun, sajaratun, syamsun, qamarun, najmun. Nah, kata tidak menunjukkan sesuatu tertentu. Tidak menunjukkan ya sesuatu yang tertentu. Qala rahimahullahu ta'ala, yaqul al-mu'allif, berkata Ibn Jurum, taqribuhu, ya, pendekatan dia kepada pemahaman agar lebih mudah dipahami, apa itu nakirah? Kullu ma salahaduhul alif wal lam alaihi. Nakirah itu adalah semua isim yang pantas dimasuki alif dan lam. Ya, kalau secara wabit adalah semua isim yang berlaku umum pada jenisnya. Untuk lebih dekat kepada pemahaman adalah semua isim yang bisa kemasukan alif dan lam. Nahu ar-rajulu wal farasu. Yani rajulun. Rajulun itu adalah nakirah. Kenapa? Karena bisa kemasukan alif lam, ar-rajulu. Farasun itu nakirah. Kenapa? Karena bisa kemasukan alif dan lam, al-farasu. Kullu masuha an nudkhila, nudkhila alaihi al-alifa wal-lama. Semua isim yang sah, yang bisa an nudkhila alaihi, kita masukkan pada dia alif dan lam, fa'innahu nakiratun. Maka dia nakirah. Misal, rajulun. Rajulun nakirah. Kenapa? Yasluhu an tadkhula alaiha alif wal-lam. Karena pantas masuk kepada dia alif dan lam. Takulu ar-rajulu. Tadi misalnya kedua, farasun. Farasun nakirah. Kenapa? Karena bisa masuk kepada dia alif dan lam. Jadi al-farasu. Melihat karena itu, qala Ibn Malik fi ta'rif an-nakirah, Ibn Malik dalam Alfiyah menyebutkan tentang definisi nakirah. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaki'un mawki'a maqad dhukira. Nakirah itu adalah isim yang menerima al-mu'athira. Maksudnya alif lam di ta'rif, yang memberikan faidah ta'rif, sehingga keluar darinya alif lam zaidah dan alif lam al-musul, musulah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nakiratun qabilun qabilu al-mu'athira, yakni nakirah adalah kulus min qabilin, semua isim yang menerima al. Wa tu'athiru fi, dan al tersebut berpengaruh padanya, bita'rif, memberikan faedah ta'rif. Iya. Fahuwa nakirah, maka itulah nakirah. Semua isim yang bisa dimasuki al, yang alif lam tersebut dita'rif, maka itulah nakirah. Sehingga keluar darinya, al-hasan, al-basri, al-hasan. Hasan, di sini, Ma'rifah isim alam. Kalau pertanyaannya, itu kemasukan al? Iya, itu adalah alif lam zaidah. Alif lam zaidah. Al-Abbas. Amr Rasulillah. Al-Abbas. Apakah Abbas nakirah? Kita katakan bukan. Kenapa? Karena alnya di situ alif lam zaidah. Dhabitnya adalah alif lam mu'athira. Alif lam yang menjadikannya ma'rifah. Nakiratun qabidu al-mu'athira. Nah, semua isim yang menerima alif lam lit-ta'rif yang bisa menjadi ma'rifah namanya nakirah. Keluar darinya alif lam zaidah dan alif lam al-mausulah. Qarimahullahu ta'ala saratil asma'u tanqasimu ila qismain. Maka jadilah isim-isim itu terbagi dua, ma'rifah wa nakirah. Fama dalla ala mu'ayyanin fahuwa ma'rifah. Apa yang menunjukkan satu tertentu, yang menunjukkan kepada satu tertentu, mu'ayyan, maka itu ma'rifah. Fama dalla ala ghairi mu'ayyanin, adapun yang tidak menunjukkan satu yang tidak tertentu, atau apa yang menunjukkan sesuatu di isim yang tidak menunjukkan kepada satu tertentu, maka nakirah. Ya, kalau menunjukkan satu tertentu mu'ayyan, nakirah, apa adalah ma'rifah. Adapun kalau tidak menunjukkan kepada satu tertentu, itu adalah nakirah. Madalla ala mu'ayyan, yang menunjukkan kepada satu tertentu, apakah dengan domir, dia, huwa, atau dengan apa namanya, isim alam, nama, Muhammad, Zaid, atau dengan isyarah, hadha, atau dengan isim usul, dengan silahnya, alladhi, dahaba misalnya, atau dengan alif lam, menjadi mu'ayyan. Adapun nakirah, itu tidak menunjukkan satu tertentu. Dari sini kita bisa paham. Istilah nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Nanti dalam bab munada ada namanya nakirah maksudah. Nakirah, kenapa nakirah? Itu tadi. Dia itu kalimatnya kalimat nakirah. Lafadnya lafad nakirah. Rajulun. Rajulun itu nakirah karena berlaku umum untuk semua jenisnya. Tapi nanti di bab munada ada nakirah maksudah. Lafadnya, lafad nakirah. Tetapi dimaksudkan tertentu. Ini nakirah maksudah. Iya. Lafadnya bentuknya bentuk nakirah. Rajulun itu untuk umum semua jenisnya. Semuanya dewasa. Tapi digunakan untuk tertentu. Sehingga dikatakan maksudah. Nah, banyak laki-laki di depannya, dia bilang ya rajulu dengan mabni al-dhab. Ini dikatakan oleh nahwu namanya nakirah maksudah. Kenapa digunakan lafaz nakirah tapi maksudnya orang tertentu? Ya rajulu. Nah, semestinya nakirah itu untuk semua jenisnya. Tapi ini diperuntukkan untuk orang tertentu. Sehingga dikatakan nakirah maksudah. Rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah inti dari pembahasan ma'rifah dan nakirah. Kata beliau, an-na'atu yajibu an yatba'a al-man'uta fi ta'rif wa tankir. Ini intinya. Kok kenapa? Kita sebelum membahas panjang lebar terkait dengan masalah ma'rifah dan nakirah. Padahal kita sedang membahas masalah tawabi'. Tentang masalah tawabi'. Kaitannya adalah ini. Karena na'at itu wajib mengikuti man'ut dalam ma'rifah dan nakirahnya. Idza kana man'utu munakkaran yajib an yakuna na'd munakkaran. Kalau manutnya nakirah, maka na'atnya wajib nakirah. Idza kana mu'arrafan, jika manutnya ma'rifah, yajib an yakuna na'd mu'arrafan, maka na'at wajib ma'rifah. Ini ketika ada pembahasan seperti ini, na'at wajib mengikuti manut dalam nakirah dan ma'rifahnya, perlu dibahas apa itu ma'rifah dan nakirah, sehingga beliau pun Ibnu Jurum ya keluar sedikit menjelaskan masalah apa itu ma'rifah dan nakirah dan macam-macam ma'rifah. Wabihad, dengan ini intaha selesai bab an-na'at. Namun Allah alam. Assalamualaikum.